Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِلْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal hadirun jamaah salat jumu'ah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh telah banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Allah berikan kepada kita seluruh daripada apa saja yang kita butuhkan, sehingga mustahil bagi kita untuk mampu menghitung nikmat-nikmatnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam firman-Nya, wa ataakum min kulli ma sa'atum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Dia berikan kepada kalian segala apa yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat-Nya, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, bahkan kepada umat manusia, adalah dengan diutusnya seorang Rasul. Allah Azza wa Jalla memerintahkan di dalam firman-Nya, laqad mannallahu 'alal mu'minin إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sungguh Allah telah memberikan karunia terhadap orang-orang yang beriman di saat Dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya dan membersihkan mereka dari dosa-dosa dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, padahal sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla, diturunkan kepadanya Al-Qur'an, dan Allah perintahkan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan isi daripada Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Adz-Dzikra, yakni Al-Qur'an, agar engkau jelaskan kepada umat manusia apa-apa yang telah diturunkan Allah kepada mereka. Dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban tugas risalah ini dengan sebaik-baiknya. Beliau jelaskan seluruh daripada kandungan Al-Qur'an. Dan tidak hanya dijelaskan, beliau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, "Kana hulul Qur'an." Adalah akhlak budi pekerti Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan terminan Al-Qur'an. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Praktek pelaksanaan agama, praktek penerapan Al-Qur'an secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga manusia yang paling benar cara beribadahnya dan sesuai dengan cara ibadah yang diinginkan Allah Azza wa Jalla adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karenanya dalam perkara akidah Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Dan jika mereka mau beriman seperti keimanan kalian, wahai para sahabat Rasul, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Demikian pula dalam pelaksanaan seluruh daripada sisi-sisi syariat, Allah Azza wa Jal menjelaskan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyelisih rasul setelah jelas padanya petunjuk dan dia mengambil jalan selain jalannya orang-orang yang beriman bersama beliau, yakni para sahabat, mengambil tata cara ibadah selain tata cara yang dilakukan oleh para sahabat Rasul, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan kemana dia tidak berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Karenanya Allah Azza wa Jal menyebutkan keridhoannya secara pasti untuk mereka para sahabat. Allah menyatakan, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubai'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Di dalam ayat ini Allah menegaskan keridhoannya kepada para sahabat. Laqad radiyallahu, sungguh Allah telah ridho, anil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman, idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah, di saat mereka orang-orang yang beriman tersebut berbaiat kepada engkau wahai Muhammad di bawah pohon bai'atul ridwan. 1400 sahabat lebih, Allah telah nyatakan keriduannya dan diabadikan di dalam Al-Quran, dibaca oleh setiap muslim sampai hari kiamat nanti. Adapun orang-orang yang datang setelah para sahabat, maka mereka hanya akan bisa mendapatkan keriduan Allah jika mengikuti cara beragamanya para sahabat Nabi. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "As-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radhuan." As-sabiqun al-awwalun. Siapa mereka? Para sahabat. As-sabiqun al-awwalun, yakni para sahabat, minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mau mengikuti mereka. Mengikuti tata cara beragamanya mereka. Tata cara beragamanya para sahabat. Bi ihsan, dengan baik. Mengikuti. Walladzina taba'uhum. Ini dalam surat Taubah. Yang kita, kaum muslimin tentu setiap saat setiap waktu membacanya. Mengikuti mereka para sahabat Nabi dengan baik. Radiyallahu anhum wa radhuan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un. Wa astaghfirullahu li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dzab. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'. Telah kita sebutkan bagaimana sebaiknya kita dalam beragama. Cara untuk menjalankan agama yang terbaik adalah mengembalikannya kepada generasi salafun salih, generasi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ditegaskan pula oleh salah seorang sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Man kana minkum mustannan falyastan biman qatma. Kita saat ini bingung untuk mencari orang yang bisa menjadi figur teladan kita. Siapa yang sebaiknya untuk bisa kita jadikan teladan? Padahal sebenarnya kita sebagai orang-orang yang beriman memiliki teladan-teladan yang sangat banyak sekali. Ya. Ibnu Mas'ud menjelaskan kepada kita, "Man kana minkum mustannan?" Barang siapa di antara kalian yang hendak mencari teladan figur, maka carilah teladan-teladan tersebut dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Fa innal hayya la ta'man 'alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup belum tentu dia selamat dari penyimpangan. Orang yang masih hidup, walaupun mungkin seorang yang salih luar biasa, akan tetapi kita tidak tahu akhir hidupnya. Kalau kemudian ternyata di akhir hayatnya dia menyimpang dalam keadaan kita telah mengkultuskannya, kita pun akan ikut menyimpang bersamanya. Maka kata Ibnu Mas'ud, carilah teladan dari orang-orang yang telah meninggal dunia, yang telah dinyatakan oleh Allah keriduannya atas mereka. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abarru hadhil ummah quruban. Wa amakuhum ilman. Wa aqalluhum takallufan. Mereka itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Orang-orang yang paling berbakti hati-hati mereka. Paling baik. Paling dalam keilmuannya. Dan paling sedikit takallufnya. Tidak memberat-beratkan dalam beragama. Qawmun ikhtarahumullah. Lisubati nabi. Waliqamati dini. Qawm yang Allah telah pilih. Untuk menjadi pendamping nabinya. Menegakkan agamanya. Fa'rifu 'anhum haqqahum wa tamassaku bihadihim fa innahum kanu 'ala hudan mustaqim. maka berpegang teguhlah kalian, kenali mereka, kenali hak-hak mereka, dan pegangi bimbingan-bimbingan mereka, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Demikian pula Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau menyatakan, ya ma'asyaral qurra istaqimu wa khudhu thariqa man kana qablakum, wahai sekalian para pembaca Al-Qur'an kaum muslimin, istiqomahlah kalian dan ikutilah jalan orang-orang yang mendahului kalian, yakni para sahabat Rasul. Fa innakum idza aqattum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Kenapa? Karena jika kalian menyimpang apakah ke kanan ataukah ke kiri, sungguh kalian akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sungguh telah cukup jauh jarak antara kita dengan mereka, 1,5 milenium. Jarak yang tentunya akan membawa dampak-dampak yang sangat besar. Dahulu Bani Israel, setelah jarak yang belum begitu jauh, ditinggal meninggal oleh Musa, mereka telah melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Allah nyatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati-hati kalian menjadi keras setelah itu, lebih keras daripada batu. Ibnu Abbas menjelaskan dalam tafsir ayat ini, "Sarat qulubu Bani Israil ma'atulil amad qasiyah ba'ida 'anil maw'idah." Hati-hati Bani Israil setelah panjangnya masa tersebut menjadi keras, jauh daripada mendapatkan bimbingan-bimbingan. Ba'da ma syahiduhu minal ayati wal mu'jizat, padahal mereka baru saja menyaksikan berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla dan mu'jizat-mu'jizat. Mereka menyaksikan dengan kepala-kepala mereka, sedangkan kita jauh masanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tentunya juga sangat butuh kepada mau'izah, butuh kepada berbagai macam bimbingan-bimbingan ilmu syar'i. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan agar kita senantiasa menuntut ilmu syar'i. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Dan Allah juga menyatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kau ikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita memohon doa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melangkah di atas jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla ini, sampai bertemu dengannya. Dijauhkan dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan dan kesatan-kesatan, dan diselamatkan dari siksa api neraka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma yuhawin alayna musibatid dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-warika minna, waj'al tharana 'ala man dhalamana, wa la taj'al fitnatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagu 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, fa in ahyaitaha farhamha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qim as-salah.